Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم. Kita lanjutkan masih dalam kitab Ad-Da'wa Ad-Dawa yang ditulis Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Terakhir sedikit kita ulang nukilan yang disebutkan oleh Imam rahimahullah di dalam Mu'jam Tabrani, dalam kitab Mu'jamnya Imam Tabrani rahimahullah, wa ghairuhu min hadis Sa'id bin Jubair عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تخفف قوم كيلا ولا بخسوا ميزانا إلا منعهم الله القطرة. Tidaklah satu kaum melakukan kecurangan baik di dalam takaran maupun timbangan melainkan Allah akan tahan bagi mereka al-qatr, hujan. وما ظهر في قوم الزنا الا ظهر فيهم الموت. Dan tidaklah tersebar di dalam satu kaum perbuatan zina, dilegalkan perbuatan zina, merebak perbuatan zina, melainkan akan terjadi banyak kematian, wabah-wabah yang mematikan. وما ظهر في قوم الربا الا سلط الله عليهم الجنون. Dan tidaklah merajalela pada satu kaum perbuatan riba, melainkan Allah akan timpakan kepada mereka al-junun, kegilaan. Dan telah lewat ayat yang menyebutkan tentang ini. Wa qala rahmanallah wala zahara fi qaumin al-qatl yaqtulu ba'dhum ba'dha illa sallallahu alaihim atuwahum. Dan tidaklah terjadi dalam suatu kaum al-qatl, pembunuhan, sebagian yang lain membunuh sebagian lainnya, melainkan Allah akan kuasakan kepada mereka musuh-musuh mereka. Musuh-musuh mereka bisa menguasai mereka ketika di dalam intern mereka sendiri saling bunuh. Allah akan kirim pemimpin-pemimpin yang zalim yang menguasai kaum tersebut. Na'udzubillah. Wala dhahara fi qaumin 'amalu qaumi Lut illa dhahara fihim al-khasf. Dan tidaklah terjadi dalam satu kaum perbuatan dari kaum Lut, homoseksual, yaitu orang-orang yang suka dengan sesama jenisnya. Tidaklah terjadi hal ini dalam satu kaum melainkan Allah akan tenggelamkan mereka sebagai uqubah, iqab, hukuman, siksa terhadap mereka, sebagaimana kaum Lut terdahulu di balik negeri mereka, kaum yakni negeri Sodom. Wa ma taraka qaumun al-amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar illa lam turfa' a'maluhum wa lam yusma' du'a'uhum. dan tidaklah satu kaum meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, melainkan tidak akan diangkat, tidak akan diterima amalan-amalan mereka, dan tidaklah didengar doa-doa mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akibat meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Amalan dan doa seorang hamba tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, hadis ini menjelaskan sekian adrar, mudharat, bahaya dari dosa dan kemaksiatan yang berakibat sangat buruk baik untuk dunia maupun terlebih akhirat mereka. Wa fil musnad, dan di dalam al-musnad Imam Ahmad wa ghairuhu min hadis Urwah, dari hadis Urwah an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, tafala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemuiku, wa qad hafazahu an-nafs, dan nampak beliau sallallahu alaihi wasallam tergesa-gesa, yakni bergegas. Fa'araftu fi wajhihi anna qad hafazahu syai', maka melihat Rasulullah demikian, maka aku tahu di wajah beliau sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang menjadikan beliau tergesa-gesa. Apa yang menjadikan beliau bergegas, maka ini diketahui oleh Aisyah radhiyallahu anha. Famatakallama hatta tawaddo'a, maka kemudian beliau tanpa berucap melainkan langsung mengambil air wudhu. Wa kharaja, kemudian beliau keluar. Falasiktu bil hijrah, maka aku pun kata Aisyah radhiyallahu anha masuk ke dalam kamar. Fasa'id al-mimbar, kemudian Nabi SAW pun naik ke atas mimbar. Fahamdallah wa adna alaih, kemudian beliau memuji Allah, menyanjungnya ya, sebagaimana biasa khutbatul hajah sebelum beliau memulai tausiyah mau'idah, maka memuji Allah dan menyanjungnya terlebih dahulu. Thumma qal, kemudian beliau bersabda, ya ayuhan nas, innallaha azza wa jal yaqulu lakum, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu azza wa jal berfirman untuk kalian, muru bil ma'ruf wanhau anil munkar, qabla an tata'uni fala ujibukum. Wahai sekalian manusia, Allah berfirman kepada kalian, memerintahkan kepada kalian, perintahkanlah ke dalam, atau perintahkanlah oleh kalian kepada perkara yang ma'ruf, ma'ruf yang dikenali oleh syariah, perkara ma'ruf yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, baik itu perkara yang wajib maupun sunnah, ya, perkara yang disyariatkan, imma dua ini, wajib maupun mustahabah sunnah. Maka perintahkanlah manusia kepada al-ma'ruf, wanhau anil munkar, begitu pula laranglah mereka dari kemungkaran-kemungkaran yang dikenali syariah pula, perkara yang mungkar di sisi syariat, laranglah mereka dari kemungkaran ini. Qabla an tad'uni fala ujibukum, sebelum kalian berdoa kepadaku, namun kemudian aku tidak mengijabahi untuk kalian. Watastansiruni fala ansurukum, sebelum engkau minta tolong kepadaku ketika datang azab Allah, akan tapi aku pun tidak mau menolong kalian. Watasaluni fala utikum, sebelum engkau meminta kepadaku dan aku pun tidak memberikan kepada kalian. Maka jangan sampai menunggu saat-saat ini, segeralah amar ma'ruf nahi munkar, Karena di antara perkara yang bisa menahan azab Allah adalah amar ma'ruf nahi munkar. Ikhwani fillah, jazakallahu ayyakum, telah lewat dalil-dalil ya, hasungan untuk kita senantiasa amar ma'ruf nahi munkar. Peringatan-peringatan yang keras bagaimana azab itu ketika Allah timpakan secara merata, tidak pandang bulu. Allah sebutkan diantaranya pula untuk kita merojah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada diantara kalian ummah, golongan umat yang mereka menyeru kepada kebaikan, memerintahkan pada yang ma'ruf, melarang dari yang munkar. Allah sebut apa? Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung. Disebutkan Syekh Sa'di rahimahullah, makna al-falah yakni al-faizuna bil makruh wan najuna minal marhub. Ini orang yang beruntung. Enggak sekedar beruntung tapi laba. Tapi benar-benar lebih dari itu, seorang yang muflih yakni orang yang mendapatkan yang diinginkan dan selamat dari perkara yang dibenci, perkara yang dikhawatirkan. Ini kan sudah top-topnya yang diharapkan oleh setiap hamba. Ya, mendapatkan yang diinginkan, apapun yang diinginkan oleh hamba, dan selamat dari yang dibenci, yang dikhawatirkan. Ini muflih, ya, hakikat dari orang yang beruntung demikian. Ya, ini apa? Orang yang senantiasa amar ma'ruf nahi munkar. Tidak acuh tak acuh, tidak egois ketika melihat kemungkaran di sekitarnya. Semampunya mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, beramar ma'ruflah dan nahyu 'anil munkar. Berikutnya qala rahimahullah, wa qala al-'Umari Az-Zahid. Beliau menukilkan ucapan Al-Umari Az-Zahid. Az-Zahid karena dikenal terkait kezuhudan beliau rahimahullah. Beliau mengatakan inna min ghaflatika 'an nafsik wa iradika 'anillah an tara ma yushitullah fatatajawazahu wala ta'mur fih wala tanha 'an khaufan mimman la yamliku li nafsihi darra wala naf'a. Kata Al-Umari Az-Zahid rahimahullah, sesungguhnya di antara tanda-tanda ghaflah yang ada pada dirimu ya, yakni berpalingnya engkau dari Allah, berpalingnya engkau dari Allah ketika engkau melihat perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaannya, perkara yang mendatangkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala, engkau biarkan. Fatata jawazahu, engkau biarkan, engkau melewatinya begitu saja, acuh tak acuh, tidak mau tahu apa yang dilakukan saudaranya dari kemungkaran-kemungkaran. Wala ta'muru fi, kau tidak memerintahkan untuk berbuat yang ma'ruf padanya. Wala tanha'an, engkau pula tidak melarang ketika kemungkaran itu dilakukannya. Ketika diam, tidak diperintahkan pada perkara yang baik, yang ma'ruf, yang diridhai oleh Allah, yang dituntut oleh syariah. Ketika ada kemungkaran pun didiamkan. Khaufan mimman la yamliku li nafsihi darra wala naf'a. Engkau lakukan hal ini karena apa? Dalam rangka takut. Takut kepada orang yang tidak memiliki bagi dirinya dharra wala naf'a, tidak bisa mendatangkan, tidak bisa menolak mudharat, tidak pula bisa mendatangkan kemanfaatan. Takut dengan manusia, takut dengan makhluk, tidak berani amar ma'ruf nahi munkar. Ini dikatakan oleh Al-Umar Az-Zaid rahimahullah, di antara tanda-tanda ghaflahnya seseorang. Dan beliau Ibnu Qayyim rahimahullah telah pernah disinggung bahasanya syaitan ini bisa masuk mengganggu Bani Adam, di antara pintu-pintu yang dia datangi adalah al-ghaflah, kelalaian. Selain dari itu adalah asyahwa yang pertama, syahwat. Yang kedua al-ghadab, ketika seorang itu ghadab, marah, tak terkendali, maka syaitan mudah masuk padanya. Ketika syahwat pun demikian. Dan yang ketiga, ketika ghaflah, seseorang itu lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu untuk kita ketahui di antara tanda-tanda ghaflahnya seseorang. Ya, ini bisa kita diagnosa pada masing-masing diri kita, tergolong ghaflah apa tidak. Kalau ada pada diri kita ciri-ciri ini, dan ini termasuk ya, ketika apa? I'rad anillah, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, ini tanda-tanda ghaflah seorang. Di antaranya itu melihat kemungkaran diam, melihat saudaranya terjatuh dalam kesalahan dosa tidak mau tahu. Ini min alamatil ghaflah. Di antara tanda yang lain, yakni at-takasul anit ta'ah, malas di dalam berbuat ketaatan-ketaatan kepada Allah. Nah, kalau ini muncul pada diri kita, langsung harus cepat-cepat muhasabah. Ada rasa malas dikumandangkan azan, malah cari selimut, cari tempat yang lain, melanjutkan tidurnya. Malas mendengar panggilan Allah Subhanahu wa taala, ini min alamatil ghaflah. Ya. Padahal Allah telah perintahkan di dalam ayatnya, "Wadhkur rabbaka fi nafsik tadarru'an wa khifah." Ingatlah kepada Rabbmu pada dirimu, ya, dalam keadaan tadarru', merendahkan diri, wa khifah, dan penuh dengan rasa takut kepadanya, kepada Allah. Wa dunal jahri minal qaul, dengan tidak mengeraskan suara. Bil ghuduwi wal ashal, di pagi maupun petang hari. Senantiasa ingatlah kepada Allah, berzikir kepadanya pagi maupun petang hari. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai, orang yang ghaflah. Malas dalam ketaatan, ketaatan apapun. Di antara tanda yang lain, yakni istisghar minal muharramat, atau istisghar muharramat, menganggap kecil, menganggap remeh perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang dilarang syariat, ada tafrid padanya, ia remehkan, ia bermudah-mudahan padanya. Nah, maka Allah sebutkan sifat muttaqin tidak demikian. Orang yang bertakwa kepada Allah, ketika muncul was-was yang dia sadar, adanya was-was ini pasti dari syaitan. Dan ini masya Allah, benar-benar ada yang dijangkiti demikian. Nauzubillah. Orang yang terjangkiti was-was ini, dia merasa ada suara-suara yang terus membisikkan di telinganya, dan nyata dia benar-benar mendengar suara itu. Kamu ini banyak dosa, sudah enggak usah beribadah kepada Allah, tidak akan diterima. Disampaikan demikian kondisinya. Kemudian perkara-perkara terkait dengan asma' wa sifat Allah subhanahu wa ta'ala mulai dimunculkan untuk ragu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sangat berbahaya sekali, was-was. Ditakut-takuti bahwasanya amalan-amalanmu itu tidak akan pernah diterima. Kamu telah berbuat dosa. Pernah dia terjatuh dalam suatu kemaksiatan, kedekatan dengan sesama jenis. Sudah digambarkan bahwasanya kamu sudah melakukan homoseksual. Itu hukumannya berat. Kaum Lut. Berarti kamu harus di benaknya. Dia harus dihukum mati. Sangat takut sekali. Dan ini sering sekali demikian was-was itu ketika menjangkiti seseorang. Na'udzubillah. Maka kata Allah, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitan tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa jika terkena gangguan was-was dari syaitan, tadzakkaru, mereka langsung mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Faidahum mubsirun, seketika itu juga dia melihat kesalahan-kesalahan yang ia perbuat, langsung sadar, rujuk kembali kepada Allah. Jadi tidak nunggu lama-lama sampai dosa kemaksiatan ini menumpuk dia lakukan. Kepekaan pada dirinya ini luar biasa. Ini orang yang bertakwa. Sehingga tidak sampai kemudian menganggap remeh, menganggap kecil perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sedikit zalah yang hendak dia lakukan, langsung sadar. Wah, ini ada campur tangan syaitan. Langsung berpikir kepada Allah. Ingat, istighfar. Minimalnya langsung dia lafadzkan istighfar kepada Allah. Kemudian dia banyak melakukan ketaatan-ketaatan. Innal hasanat yudhibnas sayi'ah. Karena kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Masuk dalam ayat ini maksudnya adalah minas shogha'ir, dosa-dosa kecil. Adapun kalau sudah terjatuh dalam dosa besar, ya harus taubat kepada Allah dengan memenuhi syurut, syarat-syaratnya. Di antara tanda ghaflah yang lain, yakni ketika seorang itu senang dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang sebelumnya ini sudah ia benci. Yang sebelumnya dia membenci kemaksiatan tersebut, di waktu kemudian dia senang kembali dengan kemaksiatan tadi. Maka ini juga di antara tanda ghaflahnya seseorang. Lantas bagaimana seorang biar bisa selamat dari yang namanya ghaflah, kelalaian? Maka disebutkan para ulama, di antaranya mengambil atsar dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, juga atsar dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, man qara'a fi laylah 50 ayat lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang membaca di malam hari 50 ayat dari Al-Quran, maka tidak ditulis termasuk dari orang-orang yang ghaflah. Riwayat Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, man qara'a bimi'ati ayatin fi laylah lam yuktab minal ghafilin. Riwayat Abu Umamah, yakni barang siapa yang membaca 100 ayat di malam hari, ayat-ayat Al-Quran, maka dia tidaklah dicatat termasuk dari orang-orang yang ghaflah. Intinya berarti apa? Katsratu dzikr wa ta'ahudul Quran. supaya tidak ghaflah hati ini, senantiasa hidup ingat kepada Allah, banyak berzikir dan menjaga Al-Qur'an, berusaha bisa membacanya di tiap hari waktu kita, mencari waktu yang kita bisa istiqomah, karena masing-masing kita ya namanya manusia ada kesibukan dan ini dimaklumi, tapi kita membuat janji sendiri, cari waktu-waktu yang kita bisa istiqomah padanya, berusaha untuk menghatamkan Al-Qur'an bisa 1 bulan sekali, masya Allah. Berikutnya bisa ditingkatkan 3 pekan sekali, 2 pekan sekali, masya Allah. Dan ini akan menjadi hidup hati-hati kita, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya selamat dari al-ghaflah. Qala rahimahullah wa qala, masih ucapan beliau Al-Umari Az-Zahid rahimahullah, man tarakal amra bil ma'ruf wan nahya anil munkar makhafatan minal makhluqin nuzi'at minhu at-ta'ah walau amar walatahu au ba'da mawalihi lastakhaffa bihaqqih. Barang siapa yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar karena sebab takutnya dia kepada makhluk, meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar karena takut dengan makhluk, takut dengan sosok manusia misalkan, karena ketokohan, karena kedudukan, apapun alasannya, maka apa ukubahnya? Yani nuzi'at minhu ta'ah, akan dicabut dari dia ketaatan kepada Allah, dibuat sulit untuk melakukan ketaatan-ketaatan, jalan untuk menuju amalan ketaatan sulit, Allah cabut hidayah ini. Walau amar wala tau au ba'd mawalihi lastakhaffa bihaqqih. Kalau seandainya dia memerintahkan kepada anak dia atau kepada sebagian mawalihi, yakni orang yang di bawah tanggungan dia, lastakhaffa bihaqqih, maka orang-orang yang ia perintahkan ini akan meremehkan, tidak akan memuliakannya. Karena apa? Dia meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Ini efek yang langsung yang demikian. Kata Al-Umari Az-Zahid rahimahullah, kewibawaannya menjadi berkurang, berkurang dan hilang. Wa qala rahimahullah wa dzakara Imam Ahmad fi musnadih. Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan dalam musnadnya min hadits Qais bin Abi Hazim, beliau mengatakan qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq berkata, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innakum tatluna hadhil ayah, sungguh kalian membaca, menghafal ayat-ayat ini. Wa innakum tada'unaha ala ghairi mawdi'iha, akan tapi kalian meletakkannya tidak pada tempatnya. Dan beliau membaca ayat, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, 'alaikum anfusakum, wajib atas kalian untuk memperhatikan diri-diri kalian. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum, tidaklah memudharatkan kalian orang yang sesat jika kalian mengikuti hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kalian berpegang dengan al-haq, maka jangan ada yang kalian takuti dari kalangan makhluk, tidak akan bisa memudaratkan kalian. Pertolongan Allah akan senantiasa ada pada kalian selama apa? Engkau di atas al-haq, di atas hidayah. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan sungguh aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nasa idza ra'aw adh-dhalim falam ya'khudhu 'ala yatihi wa fi lafdhin idza ra'aw al-munkar falam yughayyiruh yushiku an yu'ammahum Allah bi aqabin min indih. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia jika mereka melihat orang yang zalim, melihat orang yang melakukan kezaliman, falam ya'khudhu 'ala yatihi, kemudian dia tidak memegang tangannya, maksudnya dia tidak menahan dia, kemungkaran yang dia lihat dari orang yang zalim ini dibiarkan. Lafaz yang lain, jika kalian melihat satu kemungkaran tanpa kalian ada keinginan merubahnya, dibiarkan saja. Yushiku an yu'ammahumullah bi'aqabin min indih, maka tunggulah sebentar lagi Allah akan meratakan kepada kalian dari iqab, azab, siksanya, ancaman yang mengerikan. Melihat kezaliman kemudian dibiarkan, melihat kemungkaran tidak ada upaya merubahnya, maka tidak lama ya, yang demikian bisa mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala, azab yang merata tanpa pandang bulu, azab yang tidak melihat bahwasanya di situ masih banyak orang-orang saleh, bukan orang yang zalim saja. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Peringatan Allah Subhanahu wa taala. Peliharalah kalian dari satu fitnah, musibah, ujian yang tidak hanya menimpa bagi orang-orang zalimnya saja secara khusus, tapi merata semuanya. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah, azab Allah ini sungguh sungguh pedih. Maka di sini menunjukkan faqihnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ayat tadi kemudian dijelaskan dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khan fil azami Allah wa yakum. Berikutnya qala rahimahullah, wa dzakara al-Auza'i an Yahya bin Abi Katsir an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Al-Auza'i rahimahullah menyebutkan dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah sahabat radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza khafiyatil khati'ah lam tadurra illa sahibaha wa idza dhaharat falam tughayyir dharratil 'ammah. Jika satu dosa kesalahan diperbuat secara tersembunyi, dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, lam tadurra illa sahibaha, maka hal ini tidaklah memudaratkan kecuali kepada pelakunya saja. Dosa yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Wa idza dhaharat, akan tapi ketika dosa kemaksiatan dilakukan dengan terang-terangan, falam tughayyir, tidak ada upaya untuk merubahnya, dzarratil 'ammah, maka akan memberikan kemudharatan secara umum merata. Tidak hanya orang buruknya saja, tidak untuk orang zalimnya saja, orang baiknya, orang solehnya pun kena. Na'udzubillah. Wa dzakara Imam Ahmad an Umar ibn Khattab. Imam Ahmad juga menyebutkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tu syikul qura an tukhraba wa hiya amirah. Hampir-hampir saja satu negeri binasa, hancur, padahal amirah, negerinya makmur. Kila, maka dikatakan, ditanyakan kepada Umar bin Khattab, wa kaifa tukhrabu wa hiya amirah? Bagaimana negeri yang makmur kok bisa hancur binasa? Maka beliau menjawab, qal idza ala fujjaruha abraruha. Jika orang-orang fajirnya, orang-orang jahatnya menguasai orang-orang baiknya. Wasadal qabilah munafiquha. Dan jika orang-orang munafiknya memimpin satu kabilah, orang-orang jeleknya menguasai orang-orang baiknya, maka tinggal menunggu binasa dan hancurnya negeri tersebut. Alhamdulillah. Hanifillah wa iyyakum. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah melanjutkan, qal wa dzakara al-Auza'i an Hasan bin Abiyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, dia bersabda sallallahu alaihi wasallam, sayadhharu shirar ummati ala khiyariha. Akan datang satu masa di mana orang-orang jeleknya ini akan, ya, orang-orang jeleknya di umat ini akan dipimpin. Syiraru ummati ala khiyariha, akan orang-orang baiknya dari umat ini akan dipimpin oleh orang-orang jeleknya. Orang-orang jeleknya ini akan mengalahkan, mendominasi orang-orang baiknya. Hatta yastaghfil mu'min fihim, hingga orang-orang yang beriman di antara mereka sembunyi di dominasi orang-orang jelek ini, sembunyi di antara orang-orang jelek mereka. Kama yastaghfil munafiq fina al-yaum, sebagaimana bersembunyinya orang-orang munafik di zaman kita, kata Rasulullah SAW. Akan datang masa yang demikian, dan sedikit demi sedikit kita saksikan sendiri. Ya, bagaimana muslimin, ya, nampak minoritas walaupun secara kuantitas mungkin nampak banyak, akan tapi tidak mampu mendominasi. Lambat laun akan benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ini. Maka sekali lagi, benar-benar amar ma'ruf nahi mungkar ini perkara yang prinsip dalam Islam untuk senantiasa dilaksanakan dari masing-masingnya. Dan tentunya yahtad ilal ilm, butuh kepada ilmu. Amar ma'ruf nahi mungkar tidak sekedar bermodal keberanian semata. Ia memerintahkan pada yang ma'ruf, melarang dari mungkar, tahu dalil, hujjah, sehingga dia bisa menjelaskan. Karena akan ditemui orang-orang yang bisa semacam mendebat dia. Tidak semuanya kemudian mudah diarahkan, maka butuh terhadap ilmu. Wa qala rahimahullah wa dzakara Ibnu Abi Dunya min hadits Ibnu Abbas yarfa'u. Ibnu Abi Dunya rahimahullah juga menyebutkan dari hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan beliau merafakannya, yakni mengatakan bahwasanya hadits ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebagian ulama mendahulukannya. Qal, beliau berkata, ya'ti zamanun yadhubu fihi qalbul mu'min kama yadhubul milhu fil ma'. Akan datang satu zaman di mana hati seorang mukmin meleleh padanya sebagaimana melelehnya garam di dalam air. Kila mimma dzaka ya Rasulullah, maka ditanyakan, kenapa bisa demikian ya Rasulullah? Qal, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, mimma yara minal munkar la yastati'u taghyirahu. Hal itu terjadi dikarenakan mereka melihat satu kemungkaran akan tapi tidak mampu untuk merubahnya. Insyaallah. Wa qala rahimallahu wa dzakara al-Imam Ahmad min hadis Jarir radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, ma min qaumin ya'malu fihim bil ma'asi hum a'azzu wa akthar mimman ya'malu lam yughayyiru illa 'ammahumullahu bi aqab. Hadis sahih disahihkan Al-Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami. Tidak ada dari satu kaum yu'malu fihim bil ma'asi, di mana dalam satu kaum tersebut diperbuat kemaksiatan-kemaksiatan, hum a'azzu wa akthar, mereka orang-orang yang ada di dalam kaum tersebut lebih kuat, lebih banyak daripada yang mengamalkan kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan-kemaksiatan. Lam yughayyiru, akan tapi mereka tidak ada upaya untuk merubah kemungkaran tersebut, membiarkannya. Illa ammahumullahu biaqab, melainkan Allah akan meratakan siksa azabnya kepada mereka. Sekali lagi, karena apa? Tidak adanya amar ma'ruf nahi munkar, tidak ada upaya merubah kemungkaran yang dilakukan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ammahumullahu biaqab, Allah akan meratakan hukuman dan siksa kepada mereka. Wa qala rahimahullah wa fi sahih al-Bukhari, dan terdapat pula di dalam sahih al-Bukhari an Usamah bin Zaid, dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, qal, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuja'u birrajul yaumal qiyamah, akan didatangkan seseorang nanti pada hari kiamat, fayulqa finnar, kemudian ia dilemparkan ke dalam api neraka, fatan taliqu aktabuhu finnar, kemudian keluar isi perutnya, usus-ususnya terburai keluar, fayaduru kama yaduru al-hibar birahahu, maka ia pun berputar-putar sambil menyeret-nyeret usus-ususnya, apa yang ada dalam isi perutnya keluar itu. Ia berputar sebagaimana berputarnya himar di sekitar kambatannya. Fayastami'u alaihi ahlun nar, maka melihat ini berkumpul ahlun nar yang lain, penduduk neraka yang lain. Fayaqulun, mereka pun menanyai orang ini, ai fulan, masya'nuk, wahai fulan, ada apa dengan dirimu ini? Kenapa kondisimu seperti ini? Alasta kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar, bukankah engkau dahulu semasa di dunia engkau memerintahkan kami kepada yang ma'ruf, engkau pula yang melarang kami dari perkara yang munkar. Orang ini dikenal semasa hidupnya biasa amar ma'ruf nahi munkar. Maka yang melihat heran, kenapa? Mestinya engkau dimuliakan oleh Allah, mendapatkan kedudukan yang tinggi di jenahnya. Tapi kenapa aku disini demikian? Maka ia pun menjawab, qol bala inni kuntu amurukum bil ma'ruf wala atih wa anhaakum 'anil munkar wa atih. Benar, dahulu aku memang menyuruh kalian kepada yang ma'ruf, akan tapi aku tidak melaksanakannya. Aku hanya merintah-merintah kepada kalian, tapi aku pun meninggalkannya sendiri. Aku melarang kalian dari perkara yang mungkar, namun aku sendiri yang melanggarnya. Justru aku yang melakukan perkara-perkara yang dulu aku larang kalian darinya. Na'udzubillah. Maka ini peringatan pula yang sangat keras. Di mana amar ma'ruf nahi mungkar ini perkara yang masyru syariatkan. Tapi ketika amar ma'ruf nahi mungkar ini sekedar lisanan saja, sekedar bisa menyampaikan kepada orang, akan tapi dirinya sendiri tidak berusaha berupaya melakukan dari apa yang ia perintahkan, apa yang ia larangkan dari saudaranya, ini ancamannya demikian. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Bukankah engkau memerintahkan manusia kepada kebaikan, wa tansawna anfusakum, namun engkau lupakan diri-diri kalian sendiri, padahal engkau membaca Al-Kitab, Taurat. Ini khitabnya kepada ahlul kitab memang, tapi hukumnya umum untuk semuanya, untuk kita. Afala ta'qilun, apakah engkau tidak berpikir? Ya ayyuhalladzina amanu la taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa engkau mengucapkan suatu, memerintahkan suatu, sedangkan engkau tidak melakukannya? Hanya bisa memerintah, melarang, akan tapi tidak menjalankan perintah dan meninggalkan larangan tersebut. Kabura maqtan indallah. Sungguh amat besar kebencian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antaqulu ma la taf'alun. Yani engkau hanya berucap, memerintah, menyuruh, sedangkan engkau tidak menjalankannya, tidak mengerjakannya. Namun ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, tidak kemudian amar ma'ruf nahi munkar ini disyaratkan orangnya harus benar-benar bersih, suci, tidak pernah melakukan dosa. Tidak. Ya. Tidak harus demikian. Paling tidak diketahui secara umum, ia nampak berusaha meninggalkan perkara-perkara yang mungkar. Nampak dalam amaliyahnya, amal-amal yang saleh. Karena kalau disyaratkan dengan syarat ini, akan hilang amir wa nahi, orang yang mau memerintahkan pada yang baik dan orang yang mau melarang dari kemungkaran. Siapa manusia yang bisa selamat dari ini semua? Sehingga tidak disyaratkan harus sempurna, tapi dikenal, diketahui secara umum baik. Cukup. Dan memang tidak ada syarat demikian amar ma'ruf nahi munkar. Orangnya harus bersih dari dosa. Ya tidak ada yang selamat. Hanya Rasulullah SAW. Imam Malik pernah sebutkan, illam ya'mur bil ma'ruf illa man atabih, walam yanha 'anil munkar illa man intaha 'an, lam tajid amiran nahiyan. Jika disyaratkan, ya, orang beramar ma'ruf itu harus orang yang melakukannya. Ya, tidak boleh melarang kecuali orang yang menjauhi larangan tersebut. Syaratnya harus demikian, niscaya tidak engkau dapati amirun nahiyan. Tidak engkau dapati orang yang menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Bukan menjadi syarat. amar ma'ruf nahi munkar. Tapi itu akan memotivasi dirinya pribadi bisa menyuruh, maka paling tidak dia akan berupaya menjalankan apa yang dia omongkan, ucapkan apa yang dia perintahkan pada yang lain. Ada kisah disebutkan Ibnu Utsaimin rahimahullah, ana mendengar ya dari salah satu guru ustaz kita menukilkan kisah ini, kisahnya Ibnu Jauzi rahimahullah. Ya, dia ini dikenal wa'id, dia ini orang yang sangat bagus di dalam memberikan nasihat. Orang ketika mendengar nasihat dari beliau, ini masya Allah, sampai menangis-nangis, bahkan ada yang sampai pingsan karena luar biasa nasihat yang beliau sampaikan. Maka satu ketika ada seorang yang datang kepada beliau, ya imam, tolong nasihati aku terkait dengan membebaskan budak. Maka imam menjawab, nah insyaallah suatu saat akan aku nasihatkan dalam bab ini. Dalam setiap daros ditunggu nasihat ini, belum ada. Sampai lama kemudian baru beliau menyampaikan nasihat terkait keutamaan membebaskan budak. Maka orang ini pun maju lagi, ya imam, lama sekali aku tunggu nasihat ini, kenapa baru sekarang engkau nasihatkan? Apa jawab beliau? Karena beliau baru saja mendapatkan budak untuk dimerdekakan. Beliau tidak berani memberikan nasihat sebelum beliau mengamalkannya. Ini bentuk waroknya beliau. Berusaha apa yang beliau ucapkan, ia jalankan terlebih dahulu. Walaupun kita tidak sampai tingkatan ini, ya. Kalau berusaha untuk meniru apa yang Ibnu Jauzi rahimahullah lakukan, masya Allah, tidaklah berucap, memerintahkan, melarang, melainkan kita pun sudah berusaha menjalankan nasihat tersebut. Dan ini memang berat. Soalnya orang-orang yang Allah mudahkan. Ilahuna barakallahu fikum. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.